Sampai mana itu? Hah? Zahiru hadal hadis. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mentabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah Purwosari rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masih di hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang mendzalimi saudaranya sesama muslim, baik mendzalimi nama baiknya ataupun yang lain, maka hendaklah dia minta halal, itu meminta maaf kepadanya pada hari ini sebelum datang kiamat, hari yang tidak ada nyawa dan fisik, ada kezaliman berkenaan dengan harta dan ada kezaliman berkenaan dengan nama baik dan kehormatan. Dalil tiga macam kezaliman adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya darah, harta dan kehormatan kalian haram diganggu. Maka jika kezaliman itu berkenaan dengan diri, badan dan fisik, contohnya adalah ketika seorang itu dilukai atau dipukul sehingga terluka, sehingga berdarah, atau dipotong salah satu anggota badannya, atau orang yang tobat dari kezaliman ini, kewajibannya adalah memberikan harta tersebut kepada pemiliknya. Maka jika di tempat seseorang itu ada harta milik orang lain, maka wajib baginya untuk menyerahkan kepada pemilik. Dan jika pemiliknya ternyata sudah tidak ada dan tidak diketahui sudah pergi dan tidak diketahui tempatnya sekarang, dan putus asa untuk bisa mengetahui posisinya, maka solusinya adalah ahli warisnya, karena tidak ada data tentang ahli warisnya dan tidak diketahui keberadaan ahli warisnya, maka bersedekah dengan harta tersebut di proyek kebaikan yang paling besar, yang semaksimal mungkin, paling besar, sebesar mungkin ganjarannya diniatkan untuk si ahli waris. Dan Allah yang mengetahui, mengetahui mereka dan akan memberikan kepada mereka haknya. Ya, maka jika itu seorang itu zalim, terkena dengan hak orang lain karena mengambil hartanya, mencuri, menipu, curang, dan ya, ada kewajiban mencari, melacak. Ada kewajiban untuk melacak keberadaan Bu Kantin. Sekarang di mana? Nah, sudah pensiun, sudah tidak di situ. Sekarang pindah di mana? Cari tempat tersebut. Di sana ternyata sudah pindah lagi. Cari lagi. Sampai ketemu kemudian diserahkan apa yang jadi haknya. Tidak sah tobat sampai ada pengembalian. Jika jika kemudian ternyata akhirnya diketahui beliau sudah meninggal dunia, maka cari ahli warisnya, cari ahli warisnya, cari anaknya. Dia punya sekian anak, mana anak terdekat yang bisa di mencari penyaluran yang paling besar pahalanya. Karena sedekah itu bertingkat-tingkat pahalanya. Dan tentu sedekah yang awet, sedekah yang awet itu lebih besar pahalanya. Ketika duitnya itu nilainya besar, bisa untuk bangun sumur misalnya, boleh jadi sumur masjid atau sumur sekolah Islam atau sumur pondok pesantren atau yang lain, maka itu tentu lebih besar pahalanya daripada dikasih, dibelikan makanan cuma dikasihkan kepada sejumlah orang miskin misalnya. Jika itu cukup untuk itu, maka jika cukup untuk misalnya bikin sumur, solusi ini adalah solusi darurat. Solusi darurat artinya jika setelah dibangunkan sumur atas nama beliau, 2 atau 3 tahun setelah itu kok ketemu ahli warisnya. Ternyata kemudian naik kereta bareng ngobrol, oh ternyata oh, anaknya bukan tim saya dulu ya. Maka wajib menyampaikan, menyampaikan kalau saya punya kewajiban dengan orang tua. Seorang di satu forum atau menggunjingnya, maka wajib minta halal alias minta maaf jika orang tersebut telah tahu kalau dicaci atau digunjing. Maka wajib mendatanginya kemudian mengatakan, saya telah berbuat demikian dan demikian, aku datang kepadamu untuk meminta maaf. Dan jika dia memaafkan, maka ini adalah di antara nikmat Allah atas semuanya. Dan Allah berfirman, faman afa wa aslaha, siapa yang memaafkan dan memperbaiki orang yang dimaafkan, maka ada jaminan pahala untuknya di sisi Allah. Innahu la yuhibbul zalimin. Allah tahu, akhirnya dia memaafkan, maka disuap. Ini maaf gratisan atau maafnya harus membayar, sudah bayar. Ini harus bayaran, nah, yang minta bayar maka dibayar sampai dia memaafkan. Kemudian jika dikasih duit juga tidak mau, jika dikasih duit juga tidak mau, maafkan gratis tidak mau, memaafkan berbayar juga tidak mau. Maka fa'in aba, jika dia tidak mau, maka Allah Ta'ala jika telah mengetahui seriusnya tobatnya orang yang zalim, yaitu orang yang menggunjing, taubatan hakiki, ya, dan bahasanya dia tobatnya hakiki, maka Allah kemudian sebagian ulama berkenaan dengan masalah kedzaliman nama baik memberikan rincian, jika orang yang dizalimi tidak mengetahui kalau dia dizalimi dalam bentuk digunjing, dijelek-jelekkan, maka tidak perlu dikasih tahu. Misalnya dia caci orang tersebut di satu forum dan orangnya tidak ada, lantas dia bertobat dan orang itu belum tahu kalau orang ini pernah mencacinya, fa innahu la hajata ayyulimahu, maka tidak perlu diberitahu. Sehingga solusinya adalah memohon kepada Allah agar Allah memberikan ampunan pada si fulan, kemudian mendoakan kebaikan untuknya, kemudian menyanjungnya. yang dipilih oleh Abu Abbas Ibn Taymiyah dan Ibnu Al-Qayyim di Al-Wabil As-Sayyib memberikan rincian. Kalau kita pernah nyacimaki orang di belakang, maka dirinci sampai belum ke telinganya. Kalau kita pernah ngumpat-ngumpat dia di belakang, ngomongin dia di belakang, apakah perbuatan kita ini telah sampai kepada dia ataukah tidak? Maka jika belum sampai atau ada sangkaan kuat belum sampai, dia tidak tahu kalau pernah ada orang yang menjelek-jelekkan dia di belakang, maka tobatnya adalah menyesal dan bertobat kepada Allah. Dan ditambah yang pertama pendapat yang kedua yang memberikan rincian. Intinya innal amra khatir, masalahnya adalah masalah zalim sama orang itu masalah yang berbahaya. Hak manusia harus dikembalikan. Boleh jadi di dunia, boleh jadi di akhirat. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjutkan pada hadis berikutnya dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn Al-As radallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sampaikan, muslim sejati adalah yang tidak pernah mengganggu muslim yang lain, baik dengan lisannya ataupun dengan tangannya. Wal muhajiru, dan pelaku hijrah yang sejati adalah orang yang berhijrah ini terjemah versi yang pertama memaknai maknanya demikian, kami menyerah dan tidak menyerang kalian wahai ini, kaum muslimin. Pendapat yang kedua untuk ayat ini Al-Hujurat 14, yang dimaksud Islam di situ Islam kepada Allah, dan inilah pendapat yang terkuat. Kemudian pengertian yang kedua untuk Islam, Islam artinya lima rukun Islam yang Nabi jelaskan kepada Jibril ketika Jibril bertanya tentang Islam. Nabi katakan Islam adalah syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menegakkan salat, bayar zakat, puasa Ramadan, dan berhaji ke Ka'bah. Kemudian yang ketiga, Islam bisa juga atau bisa juga artinya keselamatan, yaitu manusia selamat dari gangguan seseorang. Aslam tidak mengotori lisannya dengan keburukan, maka dia tidak pernah mencaci orang lain, tidak mengumpat-umpat orang lain, tidak menggunjing orang lain, tidak melakukan namimah, demikian juga tidaklah berjalan di antara manusia dengan berbagai macam kejelekan dan kerusakan. Maka dia bukanlah orang yang gemar melaknat, gemar mencela, mencaci, mengumpat, ya, mengucapkan kata-kata yang kasar. Ya, ya, bahasa orang sekarang, tidaklah pula orang yang hobi nyinyir atau dan yang lain. Fa huwa qad kafa lisanahu, karena dia adalah orang yang menghajar orang, namun dia tidak bisa mengontrol dirinya untuk tidak mengumpat-umpat orang, tidak mencaci maki orang. Padahal ngontrol tangannya bisa. Ini khamr enggak diambil. Ngontrol kakinya enggak digunakan untuk mukul, nendang orang, nyepak orang, jegal orang bisa. Namun ngontrol lidahnya enggak bisa. Dan itu banyak. Dan itu banyak. Maka tangannya bisa dia kontrol, kakinya bisa dia kontrol, lidahnya tidak bisa dia kontrol. Maka betul yang beliau katakan, kafur. Itu maka Nabi alaihi salatu wasallam berkata kepada Mu'adz bin Jabal, maukah kukabarkan kepadamu kunci segala kebaikan? Maka Mu'adz mengatakan, bala ya Rasulullah. Maka Rasul kemudian memegangi lidahnya. Setelah itu Nabi katakan, kufa alaika hadza, kontrollah barang ini. Kontrollah barang ini. Dan kemudian Mu'adz mengatakan, wahai Rasulullah, apakah kami akan mendapatkan hukuman gara-gara apa yang kami katakan? Apakah kami akan dihukum gara-gara omongan? Maka Nabi katakan, sakilatka umuka ya Mu'adz, celaka kamu wahai Mu'adz. Tidakkah orang itu ditelungkupkan ke dalam neraka pada wajahnya atau pada mereka mengatakan, ittaqillaha fina, wahai lidah, bertakwalah engkau kepada Allah untuk kami. Ini istaqamna istaqamna, ini istaqamta istaqamna. Kata kaki, kata tangan, ramai itu di pagi hari, kata Nabi, cuma kita tidak dengar. Kalau mau kemudian dengar tangan kaki itu ngomong bisa kedengaran suaranya nanti di akhirat. Nanti mulut yang digembok, kaki, paha, betis suruh ngomong, dan orang itu mendengarnya. Kalau di dunia tidak dengar. Dan itu jubirnya hati, sehingga secara umum semua anggota badan ikuti lisan. Ya, maka kualitas seseorang bisa dilihat dari ucapannya. Kalau dia adalah orang yang menjaga ucapannya, ya, maka dia orang yang berkualitas. Nah, orang yang tidak, ya, yang jelek kualitas ucapannya, kata-katanya, dia adalah orang yang jelek kualitas hatinya dan jelek kualitas orangnya. Kemudian anggota badan yang lain yang paling berbahaya bagi seseorang, bagi masing-masing orang setelah lidah, adalah kemaluan. Sos, penyaluran syahwat ngomong itu terbatas. Karena ngomong itu harus naik podium, harus ini, harus dan itu semua harus pakai kriteria. Semua pakai kriteria, naik podium ada ini, majelis pengajian ada kriterianya. Podium di masjid, podium di luar ada aturan mainnya. Oleh karena itu di zaman ketika ada zaman medsos sekarang ini, maka syahwat ngomong itu tidak terkendali. Jadi keadaannya lebih kacau. Kenapa? Lebih banyak yang tidak tahu adab ngomong sehingga keadaannya tidak karuan. Maka seorang muslim adalah orang yang tidak pernah mengganggu kaum muslimin yang lain dengan lisannya, karena dia mengontrol lisannya. Maka dia berupaya untuk tidaklah menyebut orang kecuali dengan yang baik-baik, tidak mencaci, tidak menggunjing, tidak melakukan namimah, dan tidak yuharis, mengadu domba, memprovokasi di antara manusia. Maka seorang muslim yang baik adalah rajulul musallimun, seorang yang damai, seorang yang menebar kedamaian. Ketika dia mendengar ucapan yang jelek, dia jaga lisan. kebaikan. Dia kan merasa sedih. Ini saudaranya tergelincir, salah ngomong, atau saudaranya punya perbuatan yang buruk, dia sedih. Maka di antara akhlak jelek, akhlak buruk dalam Islam adalah namanya syatamah. Syatamah itu gembira ketika dengar orang lain punya kejelekan, bahagia. Ya, ketika dengar orang lain itu punya kejelekan, maka dia hure, wah ini ya, orang itu kayak gitu, wah, dia gembira sekali. Sampai tadi bahasanya dia pengin terbang, begitu gembiranya dapat dengar saudaranya. Saudaranya seorang muslim melakukan kesalahan tersebut, ketika itu kita gembira. Maka setelah 5 tahun, setelah 10 tahun, setelah 15 tahun, tiba-tiba kita melakukannya. Ini dampak jelek dari satama al-akhik. Ini merasa gembira dengan kejelekan, ketergelinciran dan aib orang lain. Nah, maka ya, kemudian yang kedua, seorang muslim itu ya, man saliman musliman min yadihi, tidak mengganggu muslim yang lain dengan tangannya. Maka dia tidak zalim kepada orang lain dengan memukulnya, melukai, mengambil harta. Akhirannya kecuali gimana zalim dengan orang lain dengan memukulnya, dengan mengambil hartanya dan yang lainnya yang dilakukan dengan tangannya, maka dia bukanlah muslim yang sesungguhnya. Hakadha, demikianlah yang dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Dan kabar Nabi sallallahu alaihi wasalam bukanlah sekedar untuk jadi wawasan bagi kita, namun supaya kita tahu kemudian beramal dengannya.